الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita masih menjelaskan tentang hukum-hukum seputar al-ijarah dan termasuk di antara permasalahan kekinian yang berkembang dalam perusahaan-perusahaan perdagangan tertentu adalah hukum yang berkaitan dengan at-ta'jir al-muntahi bitamlik, yaitu hukum menyewakan barang yang berakhir dengan kepemilikan. Pada awalnya akadnya adalah menyewakan. Kemudian apabila terpenuhi jumlah tertentu pada waktu yang telah ditentukan, maka dia menjadi pemilik si penyewa. Misalnya, ada seseorang ingin membeli sebuah mobil. Misalnya mobil taksi. Dan ini termasuk di antara akad yang banyak sekali diperlakukan oleh perusahaan-perusahaan taksi dan yang semisalnya. Maka dia pun datang ke perusahaan tersebut yang menjual taksi. Namun akadnya adalah menyewakan mobil tersebut. Menyewakan mobil. Di mana seorang yang menyewa mobil tersebut membayar sewaan mobil ini setiap bulan berdasarkan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Apakah setiap bulan 10 juta misalnya, sesuai kesepakatan, atau 5 juta atau 7 juta, dan ini bertahan selama 2 tahun atau 3 tahun. Apabila telah sempurna 3 tahun, setiap bulan dia membayar 10 juta, maka mobil tadi yang disewa setiap bulan menjadi miliknya. Jadi hukum sewa menyewa yang berakhir dengan jual beli dalam satu akad. Apakah yang seperti ini dalam timbangan syariat merupakan hal yang dibolehkan? Diterangkan oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam sebuah pertanyaan yang di ajukan kepada beliau, فضيلة الشيخ بعض شركات السيارات تقوم بإيجار السيارة للشخص مقابل أن يدفع 1000 ريال في الشهر مثلا. الشيخ ابن عثيمين ditanya bahwa ada sebagian perusahaan mobil yang mereka menyewakan mobil kepada seseorang, di mana orang tersebut yang menyewa mobil ini membayar 2000 riyal pada setiap bulan misalnya. Wasayyarah takunu bismi syarikah. wa taqumu bi siyanatiha min zaitin wa ghairihi. Dalam keadaan mobil tersebut masih dengan nama perusahaan, yakni masih milik perusahaan karena dia hanya menyewakan. Dan perusahaan tersebut yang menjaganya, yang memeliharanya, termasuk dalam hal ini adalah mengisi bensinnya dan yang lainnya. Wa idza istamarra asy-syakhsu musta'jiran lis-sayyarah limuddati sanatayn mathalan tumallikuhu tamlikuhu asy-syarikatu as-sayyarah aw tumallikuhu syarikatu as-sayyarah fama hukmu hadzal 'amal. Maka apabila orang tersebut terus berlanjut dengan menyewa mobil tersebut dalam tempo 2 tahun lamanya misalnya, maka perusahaan tersebut menjadikan orang yang menyewa selama 2 tahun ini menjadi hak miliknya, menjadi hak milik terhadap mobil yang selama 2 tahun dia sewa. Fama hukmu hadzal 'amal, maka apa hukum dari akad yang seperti ini? Maka diterangkan oleh Al-Allamah Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, hadha yusamma indahum bita'jir al-muntahi bitamlik. Ini yang disebut oleh mereka dengan istilah akad menyewakan yang berakhir dengan kepemilikan. Jadi akad awalnya sewa menyewa, dan akad akhirnya adalah jual beli, perpindahan kepemilikan dari pihak perusahaan kepada si penyewa tersebut. Kata beliau rahimahullah, wa huwa aqdun muharramun fi ma nara. Dan ini merupakan akad yang diharamkan menurut pandangan kami. Wa dzalika li'annahu aqdun jam'a baina aqdain. Sebab ini merupakan akad yang mengumpulkan dua akad. Dalam satu transaksi ada dua akad. Dan ini tidak diperbolehkan. Dan termasuk dalam keumuman dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'ah. Bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam melarang adanya bai'atain dalam satu bai'ah. Di antara penafsiran yang disebutkan oleh para ulama, dua akad dalam satu transaksi. Yang seharusnya seorang memilih akad ini jual beli atau akad ini sewa menyewa. Tidak diperbolehkan mengumpulkan dua hal yang berbeda dalam satu akad, dalam satu transaksi. فهذا الذي بيده السيارة هل هو مالك أو مستأجر. Nah, sekarang orang yang di tangannya dia memegang mobil tersebut, yakni si penyewa ini, apakah dia memiliki atau dia menyewa dalam pemakaiannya selama 2 tahun ini, apakah dia memiliki atau dia menyewa? Karena masing-masing berbeda hukum, hukum jual beli dengan hukum sewa menyewa. La indahum annahu malik wa musta'jir. La indahum annahu malikun wa musta'jir. Bukannya menurut mereka bahwa dia memiliki dan menyewa sekaligus. Tak mungkin. Dia harus memilih. Apakah dia memiliki berarti jual beli. Menyewa berarti bukan miliknya. Dia menyewa barang milik orang lain. Idza kana malikan. إذا كان مالكا وقدر أن السيارة تلفت بأمر قدري فضمانها على من عليه هو لأنه مالك. Kalau dikatakan bahwa mobil itu telah menjadi milik orang ini, berarti jual beli. Kalau statusnya jual beli, lalu ditakdirkan ternyata mobil ini mengalami kerusakan, terjadi musibah misalnya dengan sesuatu yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, maka mobil tersebut yang menanggung kerusakan itu siapa? Kalau kita mengatakan bahwa dia memiliki, maka berarti yang menanggung adalah si pemilik. Dalam hal ini orang yang telah membelinya dari awal. Kalau dikatakan bahwa dia pemiliknya. Wa idza qudira annahu musta'jir wa talifat bi amrin qadari fa dhamanuha 'ala al-mu'assasah. Namun apabila ditakdirkan atau dikatakan bahwa dia menyewa lalu terjadi kerusakan disebabkan karena sesuatu yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, maka yang menanggungnya adalah pihak perusahaan, karena dialah yang memilikinya. Orang yang memanfaatkan dan menggunakan ini hanya menyewa. Jadi yang mana? Idzan tawarada ad-dhaman wa diddu ad-dhaman 'ala 'ainin wahidah wa hadha la yastaqim. Sehingga dalam hal ini ada dua jaminan dan tanggung jawab yang berlawanan dalam satu keadaan. Dan ini tidak dibenarkan. Statusnya mobil tersebut milik orang ini atau hanya sekedar dia menyewanya. Sehingga pada saat terjadi kerusakan, terjadi masalah pada mobil tersebut, dikembalikan kepada si pemiliknya. Asalnya yang bertanggung jawab adalah pemiliknya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa apabila terjadi kerusakan pada barang yang disewa, maka si penyewa adalah orang yang diberi amanah. Selama dia tidak melakukan kelalaian, yang bertanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi pada barang yang disewa tersebut adalah si pemilik. Bukan tanggung jawab dari si penyewa. Sehingga dalam hal ini bertentangan. Dia pemilik atau penyewa. Tanggung jawabnya berbeda. Ini yang pertama kata beliau. Thanian yang kedua, annahu idza kana indahu akhiru qistin wa ajiza an daf'ihi madza yakun. Yang kedua, apabila ternyata pada poin yang terakhir, ya, pembayaran terakhir, dia tidak mampu membayarnya. Misalnya 3 tahun atau 2 tahun. Dia telah membayar rutin setiap bulan selama 23 bulan. Sekali lagi sudah 2 tahun. Ternyata pada akhir pembayaran dia tidak mampu membayarnya. Lalu apa akibatnya? Tu'khadhu as-sayyara wad-darahim allati ukhidhat awwalan. Maka mobil itu diambil dan diambil pula harta yang telah diserahkan sebelumnya. Harta yang telah diserahkan sebelumnya. Ya, dari bayaran per bulan. Mobil ditarik, uang melayang. Uangnya hilang begitu saja. Dengan alasan bahwa ini sewa-menyewa, bukan jual-beli. Ini sewa-menyewa. Sekali dia tidak membayar, maka ditarik. Melayang pula apa yang telah dia bayar sebelumnya. Wa hadza dzulmun. Ini adalah merupakan kezaliman. Qad yaqulu hadza alladhi istajaraha aw ishtaraha ana wathiqun min nafsi anni sa'ufi wa lan tarji' as-sayyara ila asy-syarikah. Mungkin saja ada yang mengatakan, baik dia dikatakan sebagai seorang penyewa atau seorang yang membeli mobil tersebut, mungkin dia mengatakan, saya percaya, yakin bahwa saya pasti akan melunasi, saya akan membayar tiap bulan rutin, tidak terlambat sedikit pun, tidak akan terkena denda, saya akan rutin membayarnya. sehingga mobil ini tidak mungkin kembali kepada perusahaan. Saya akan rutin membayarnya. Lakin naqul hal idhamanu sahih. Namun kata beliau, kita mengatakan apakah ad-dhaman, pertanggungjawaban yang ada dalam akad tersebut sahih, benar? Karena kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Mungkin berjalan sebulan pemakaian, mobil rusak. Terjadi bencana alam menyebabkan kerusakan pada mobil. Mungkin setengah tahun terjadi kerusakan. Mungkin setahun terjadi kerusakan. Belum lunas, terjadi bencana alam misalnya. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab? Al-insan rubbama ya'tihi afa min marad aw inhidam bayt aw ghairi dhalik yastaw'ibu kull malih wa ya'jizu fi an-nihayati an dhalik. Seorang tidak mengetahui, boleh jadi ada satu bencana yang menimpanya. Apakah itu sakit atau rumahnya yang hancur, roboh atau yang lainnya yang menyebabkan dia kehilangan seluruh harta. Pada awalnya dia merasa mampu, dia pasti akan membayar setiap bulan. Subhanallah, mungkin dia sudah menyimpan uang untuk pembayaran setiap bulan. Terjadi musibah, kebakaran rumah, hartanya habis. Nah, siapa yang menanggung? Dan kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Dia merasa mampu, ternyata setelah berjalan setengah tahun, dia dikeluarkan dari pekerjaan karena pelanggaran, misalnya. Sehingga dia lemah untuk melunasinya. Wa ya'jizu fin nihayati an dzalik. Dan dia tidak mampu melunasi dan menyelesaikan akad tersebut. Kata beliau, lakini sami'tu walhamdulillah anna syarikat fi Eropa حذرت مراسليها في المملكة عن هذه المعاملة ورأت فيها نقصا كبيرا. Namun saya mendengar bahwa banyak perusahaan di Eropa itu memperingatkan utusan-utusannya yang ada di Arab Saudi untuk tidak melakukan muamalah dengan cara seperti ini, dan memandang padanya terdapat banyak kekurangan. Kata Syekh Nuthaimin, saya mengatakan idza shahha falhamdulillah. Kalau ini benar bahwa dari pihak perusahaan itu sendiri melarang metode seperti ini, transaksi seperti ini, alhamdulillah. Kafallahu al-mu'minin al-qital. Kaum mukminin tidak perlu perang lagi. Tidak perlu berjuang lagi untuk memenangkan. Wa idza lam yashih, tapi kalau ternyata berita ini tidak benar, fa inni uhadziru ikhwani al-muslimin min hadhihi al-muamalah, maka saya memperingatkan kepada kaum muslimin dari bermuamalah dengan cara seperti ini, karena ini tidak dibenarkan. Ada dua akad dalam satu transaksi yang berbeda hukumnya, berbeda konsekuensinya. Qad yaqulu bai'u as-sayyarah, boleh jadi penjual mobil tersebut mengatakan, ana idza bi'tuha bitaqsiid akhsha an yal'aba bi wa la yufini wa yabi'u as-sayyarah. Kalau saya, kata si penjual mobil ini, apakah itu perusahaan atau pribadi, kalau saya menjual mobil ini secara kredit dengan status transaksi jual beli, saya khawatir jangan sampai dia permainkan saya. Lalu dia tidak melunasi hutangnya, pembayaran secara kredit. Lalu kemudian dia menjual mobil tersebut ke orang lain karena sudah menjadi miliknya. Karena kalau status jual beli begitu sempurna akad, maka mobil itu telah menjadi miliknya meskipun dia masih berhutang. Dan berhak bagi dia untuk menjual ke yang lain. Boleh kan? Meskipun dia masih memiliki hutang. Contoh yang lain, ketika seseorang menjual tanah. Menjual tanah kepada si fulan secara kredit. Pembayaran setiap bulan 2 juta misalnya selama 5 tahun. Dia menjual kepada si A. A mengkredit. Kapan akad itu sempurna? Maka telah terjadi perpindahan tanah tersebut dari pihak penjual kepada pembeli. Dan si pembeli telah menguasai tanah itu secara utuh. Sehingga dia boleh menjualnya meskipun dia masih ngutang. Meskipun dia masih membayar kepada pihak penjual secara kredit. Tapi tanah tersebut sudah menjadi miliknya secara utuh. Maka dia boleh menjualnya kepada yang lain. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini yang dikhawatirkan oleh pihak penjual. Kalau saya melakukan transaksi dengan status jual beli, mobil ini menjadi miliknya, lalu mungkin saja dia tidak melunasi dan dia menjual kembali mobil tersebut kepada yang lain. Menjual kembali mobil tersebut kepada yang lainnya. Naqul, maka kita mengatakan alhamdulillah hadhihi al-illah laha dawa. Alasan ini ada obatnya. Ma huwa ad-dawa? An arhini sayyarah. Obatnya adalah gadaikan mobil tersebut. Gadaikan mobil tersebut. Ya'ni asy-syarikatu awil ba'i' yurhinu as-sayyarah wa ya'khudhu istimarataha wa la yusallimuha lahu illa idza awfa al-aqsaat allati 'alayhi. Wa bidzalika takunu mu'amalatan shahihah muwafiqah lisyari'ah. Maka boleh bagi pihak perusahaan atau pihak penjual menggadaikan mobil tersebut. Mengambil surat-suratnya dan tidak menyerahkan kepada pemiliknya kecuali apabila dia telah melunasi seluruh pembayaran kreditnya. Berarti konsekuensinya dia tidak boleh memanfaatkan mobil tersebut meskipun sudah jadi miliknya. Meskipun sudah menjadi miliknya. Dengan cara digadaikan. Yani, ya, digadaikan kepada pihak syarikat. Kepada pihak perusahaan. Sampai kemudian dia melunasi, baru dia pun menyerahkan secara utuh kepada pihak pembeli tersebut. Dengan status mobil itu adalah milik pembeli. Demikian pula halnya tanah misalnya. Ketika si penjual mengkhawatirkan jangan sampai pembeli ini yang membayar secara kredit dia tidak akan melunasinya, maka dia boleh menahan dalam bentuk pegadaian. Dalam bentuk pegadaian, dan dia tidak memberikan secara utuh hingga pihak pembeli tersebut melunasi tanah tersebut secara sempurna. Apabila dia telah menyempurnakan, maka dia boleh menyerahkan seluruhnya dari surat-surat tanah tersebut, misalnya kepada pihak pembeli. Walhasil, ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, transaksi seperti ini, meskipun banyak terjadi, yang rajih dari pendapat para ulama, adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Dan dia harus memilih salah satu. Apakah sewa menyewa atau jual beli. Karena ini adalah dua hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sampai di sini insyaAllah. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.